Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita mengambil faedah dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita sampai pada pembahasan Al-Aqidatu Awalan Amil Hakimiyatu, akidah dulu atau kekuasaan. Dalam sejarah perjalanan dakwah para Nabi Allah alaihi salatu wassalam, kita semuanya telah memahami insyaallah bahwa tidak ada satupun nabi yang dalam dakwahnya orientasinya yang paling utama dan pertama adalah kekuasaan. Enggak ada. Seluruh para nabi Allah alaihi salatu wasalam, mereka semuanya awal dakwah, dan bahkan sampai akhir dakwahnya, perhatian mereka kepada akidah, perhatian yang tidak pernah pudar. Kita telah lewati pembahasan insyaallah bagaimana dakwah para anbiya, seperti yang Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-A'raf. Allah kisahkan beberapa kisah dakwah para nabi Allah alaihi salatu wasalam, dan semua mereka memiliki tema dakwah yang sama, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin khairu, wa qaum sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang hak bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Ajakan seperti ini telah dilakukan oleh rasul yang pertama Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Bahkan Nabiullah Nuh Allah kisahkan dalam surat yang utuh, surat Nuh, yang mengisahkan tentang dakwah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa naharan wa lam yasidhum du'ai illa firara. Ya Rabb, aku telah menyeru kaumku malam siang. Artinya setiap waktu terus Nabiullah Nuh gunakan untuk berdakwah, mengajak kepada tauhid. Tapi tidaklah seruan Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam kecuali menambah mereka semakin menjauh, lari menjauh. Demikian juga dakwah para nabi setelahnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Su'aib, Nabiullah Ibrahim, Musa, Isa, sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dakwah mereka adalah menunjukkan dakwah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat sejarahnya dengan kita dan telah lengkap sirah periwayatan tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal dakwah sampai akhir kehidupan beliau. Bagaimana Nabi dari awal dakwah seruannya adalah qulu ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kalian akan menang, kalian akan beruntung. Beruntung di dunia, Allah berikan kewibawaan, kebahagiaan, dan bahkan kekuasaan. Beruntung di akhirat, mereka akan menjadi ahlul jannah dengan kalimat la ilaha illallah yang mereka terima dan mereka ikuti. Dan kemudian Nabiullah Rasulullah SAW diuji oleh Allah dalam seruannya kepada tauhid ini dengan ujian yang beragam. Dari ujian yang paling tidak mengenakkan, ujian-ujian yang menyengsarakan secara fisik, dicaci maki, di intimidasi, teror fisik, teror mental, komplit telah mereka tujukan dan mereka arahkan kepada Rasulullah SAW. Sampai pada rencana pembunuhan yang mereka rancang. Termasuk ketika mereka gagal menggunakan cara-cara kekerasan, mereka mencoba membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tawaran yang sifatnya duniawi, kekuasaan, harta, kemudian wanita. Tapi semua ini ditolak oleh Nabi jika syarat yang mereka minta adalah yaitu jangan lagi mendakwahkan tauhid. Maka Nabi tolak. Bahkan beliau memiliki perkataan yang sangat terkenal, la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra. Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah tauhid ini, niscaya tidak akan aku tinggalkan dakwah tauhid ini sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan urusanku atau menghancurkan dengan dakwahku ini. Sehingga ujian dakwah tauhid telah Allah adakan sejak awal Nabi menyampaikan dakwah. Bagaimana ketika Nabi mengumpulkan Quraisy dan kemudian berdatangan kabilah-kabilah, hampir tidak ada kabilah yang tidak datang kecuali mereka mewakilkan, pasti mereka mewakilkan ini salah seorang di antara kaumnya. Hingga ketika Nabi mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi disemprot oleh Abu Lahab, ali hadza jama'tana, apakah untuk urusan ini kalian, engkau Muhammad, kumpulkan kami? Apakah hanya untuk urusan seperti ini engkau kumpulkan kami semuanya? Tabban lak sa'iral yawm, celaka engkau ya Muhammad sepanjang hari. Dan kemudian yang celaka bukan Rasulullah SAW, akan tapi Abu Lahab yang demikian keras penentangannya dengan dakwah Rasulullah SAW. Kemudian demikian pula Nabi tidak pernah melepas dakwah tauhid sekalipun dalam situasi peperangan. Ketika Nabi perang ke Lembah Hunain untuk menjelang suku Hawazin, maka di antara peristiwa yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Abi Waqid Al-Laitsi. Abi Waqid Al-Laitsi ketika dia melewati perkampungan musyrikin dari suku Hawazin, dilihatnya ada mereka memiliki pohon yang mereka keramatkan yang biasa dipakai untuk iktikaf mereka dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Hingga kemudian Abu Bakar Al-Laitsi memandang itu bagus dan meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwaq kama lahum dhatu anwaq. Ya Rasulullah SAW, buatkan untuk kami dhatu anwaq sebagaimana mereka memiliki dhatu anwaq. Apa nak kata Nabi kita, Allahu Akbar, inna sunan qultum ka qalat Banu Israel li Musa alaihi salatu wassalam ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun qala innakum qaumun tajahlun. Nabi ketika menanggapi permintaan Abi Waqid Al-Laitsi agar dibuatkan semisal yang dimiliki oleh orang Quraisy, orang kafir Hunain, yaitu dhatu anwaq, maka Nabi katakan dengan kalimat keheranan, Allahu Akbar, inna hasunan, sesungguhnya yang kamu minta itu adalah tradisinya orang-orang musyrikin. Qultum kama qalat Bani Israel li Musa alaihi salatu wassalam, yang anda ucapkan atau anda minta itu seperti yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu ya Musa ij'alana dhatan wa ya Musa ij'alana ilahan kama lahum aliyatun. Ya Musa, buatkan untuk kita ini ilah, sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Qala, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala innakum qaumun tajhalun, kalian memang kaum yang bodoh. Yang penting kita ambil ikhwan bahwa dalam situasi peperangan yang Nabi sedang membutuhkan kekuatan para sahabat, Nabi tidak membiarkan kesyirikan terjadi di tengah-tengah kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka Nabi ingkari dengan keras. Di zaman kita sekarang ini, ikhwan, zaman kita, orang-orang atau kaum muslimin atau orang yang berusaha untuk mendakwahkan tauhid dan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang hakikat syirik dan mengingkari perbuatan syirik, maka akan sangat diingkari dengan keras oleh sebagian para aktivis persatuan yang sedang mengimpi-impikan persatuan kaum muslimin tanpa boleh diusik dan menganggapnya bahwa akidah dan penjelasan syirik dan bid'ah hanya akan merusak persatuan yang sedang digalakkan, yang sedang diimpikan oleh kaum muslimin. Tentu ini adalah perbuatan yang batil. Nabi kita juga dianggap pemecah belah ini umat pemecah belah kabilah-kabilah, maka tidak mustahil pula dakwah, kelanjutan dakwah tauhid akan pula dituduh dengan tuduhan-tuduhan miring yang semisal itu, pemecah belah persatuan dan semisalnya. Yang jelas, lihat, Nabi tidak membiarkan kesyirikan terjadi walaupun sedang di tengah-tengah peperangan, karena ini merupakan pangkal musibah. Terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat merupakan pangkal musibah. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ketika Nabi sudah di Madinah dan beliau bahkan menjelang akhir wafatnya, Nabi pula tidak membiarkan kesyirikan itu beredar. Bahkan Nabi sedemikian gelisah ketika masih mendengar ada di suatu tempat Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Contoh diantaranya kisah yang dibawakan bagaimana Nabi ketika mendengar di Yaman masih ada berhala yang disembah yang dikenal dengan Dzul Khulasah, berhala yang masih disembah di Yaman, maka mengusik Nabi menjadi tidak tenang. Dan sampai Nabi kemudian mengutus Jarir bin Abdullah dengan 150 pasukan berkuda berangkat untuk menghancurkan ini tempat yang di situ Allah masih disekutukan oleh manusia. Berangkatlah Jarir bin Abdullah dengan membawa doa Nabi, diiringi dengan doa Rasulullah SAW. Dan kemudian singkat cerita, eksekusi sukses. Dan kemudian diutuslah salah seorang dari kalangan para sahabat untuk melapor apa yang telah dilakukan. Maka datanglah utusan tersebut melapor kepada Nabi bahwa tugas telah selesai dan telah beres. Maka lihat bagaimana Nabi mendoakan mereka. Nabi doakan kepada mereka keberkahan bahkan sampai diulang 5 kali. Nabi biasa berdoa mengulang doa dengan 3 kali sebagai bentuk ilhah, merengek-rengek kepada Allah SWT, diulang hingga 3 kali. Tapi dalam kasus ini, kepulangan atau keberhasilan pasukan Jarir bin Abdullah menghancurkan Dzul Khulasah, Nabi doakan sampai 5 kali, menunjukkan leganya Nabi, sangat yakni senangnya Nabi telah dihancurkannya Dzul Khulasah yang merupakan sekutu, yang merupakan untuk penyekutuan terhadap Allah SWT. Lihat, bandingkan antara aktivis di zaman kita dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Nabi hatinya dibuat gelisah jika masih ada tempat di mana Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Kemudian bandingkan dengan kegelisahan para duat atau aktivis dakwah atau aktivis Islam di zaman kita ini, yang membuat gelisahnya bukan masih banyaknya tempat-tempat kesyirikan, yang membuat gelisahnya bukan karena masih mendengar Allah disekutukan atau paling tidak masih mendengar banyak orang-orang Islam yang melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan. Tapi yang paling menggelisahkan adalah yaitu ketika berpikir tentang jabatan, kekuasaan. Dan kalau sudah upaya meraih kekuasaan, dia akan all out, dia akan totalitas mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan jabatan tersebut, yang kemudian bahkan tidak peduli sama sekali dalam rangka untuk mendapatkannya itu apakah dengan melanggar rambu-rambu agama Allah ataukah bahkan dengan melakukan berbagai macam perbuatan syirkiyah. Alhamdulillah, demikian juga lihat bagaimana leganya Nabi sampai mendoakan 5 kali. Bandingkan dengan orang di zaman kita, di mana leganya mereka dengan dakwah yang disampaikan oleh sebagian muslimin berkaitan dengan dakwah kepada tauhid. Atau bahkan mereka malah dibuat resah dengan keberadaan dakwah tauhid. Ini perbedaan yang sangat mencolok antara perhatian Nabi dengan sebagian besar para aktivis Islam kalangan kaum muslimin. Kalau sudah bicara kekuasaan, tajam sampai mendetail, tapi bicara tentang tauhid dan syirik, nol, nggak ada ini pembicaraan yang bermakna berkaitan dengan masalah tersebut. Alhamdulillah, termasuk diantara perhatian Nabi dalam masalah akidah tauhid, 5 hari menjelang wafatnya Nabi, Nabi masih memiliki perhatian dengan perkara tauhid ini. Sebagaimana diungkap dalam hadis Rasulullah SAW, "Innila abra'u ilallah." Aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat takhidali khalilan. Dari mengambil khalil. Dari menjadikan seorang menjadi khalil. Fa inallaha ittakhadani khalilan kama takhada Ibrahima khalilan. Karena Allah telah menjadikan diriku khalilnya Allah, kekasihnya Allah Ta'ala, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim khalilur rahman juga. Kemudian lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhattu Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya aku boleh mengambil dari kalangan umat ini khalil, orang yang paling aku cintai, paling dekat denganku, niscaya aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalil. Kemudian Nabi mengingatkan, ala wa inna man kana qablakum, dan ingatlah, ketahuilah bahwa orang sebelum mereka, sebelum kalian, kanu yattakhiduna kuburo ambiyaihi masajidah. Mereka telah menjadikan kubur-kuburnya para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Menjadikan kubur sebagai masjid ada 2 makna diantaranya, membangun kuburan di atas masjid atau menyatu dengan masjid, membangun masjid menyatu dengan kuburan, ini menjadikan kuburan sebagai masjid. Atau melakukan berbagai macam amal ibadah di kuburan. Ini adalah makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Beribadahnya kepada Allah, tapi dia lakukan di kuburan. Ini diingkari keras oleh Nabi. Bagaimana seandainya yang sembah itu adalah kuburannya, bukan lagi menyembahnya kepada Allah, tapi menyembahnya kepada kuburannya itu. Alhamdulillah. Maka Nabi katakan, ala tattakhidu qubura Ambiyakum masajida. Ketahuilah, jangan sekali-kali kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Ala inni anhakum anha. Ketahuilah sungguhnya aku melarang dari yang demikian itu kepada kalian. Okamakola. Ini riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar Nabi memiliki perhatian yang besar berkaitan dengan terjaganya akidah umat ini agar tidak terjatuh dalam perbuatan asyirku billah. Maka perhatian pada akidah jelas perhatian yang sangat besar. Dan adapun kekuasaan adalah bagian hadiah yang Allah berikan kepada kaum mukminin, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang telah sering kita baca insyaallah dan surat An-Nur, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kaum mukminin dan janji Allah tidak akan pernah bohong dan tidak ini dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya dan janji Allah pasti terwujud, terjadi, dan Allah tidak akan ingin mengingkari janji tersebut. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum ladhir tadalahum wala yubaddilanahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kaum mukminin yang beramal saleh. Apa janji Allah kepada kaum mukminin? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladziina min qablihim. Allah benar-benar akan memberikan kekhilafahan kepada mereka sebagaimana kekhilafan telah Allah berikan pula kepada orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul lardi tadalahum. Allah akan mengokohkan agama mereka yang Allah ridha dengan agama tersebut sehingga Islam jadi agama yang berwibawa, yang menentukan, bukan agamanya para pengikor. Di zaman kita ini kedudukan Islam sangat hina. Kaum muslimin lebih berbangga dengan mengikor orang kafir dan musyrik dan tidak berbangga dengan keislaman yang dimilikinya, bahkan memandang agamanya sendiri sebagai sesuatu yang asing, yang aneh. Alhamdulillah rahimani rahimakumullah. Maka bagaimana orang akan atau Islam akan menjadi agama yang berwibawa sedangkan penganutnya orang-orang yang mereka minder dengan agamanya dan tidak punya kebanggaan dengan agamanya. Dan wala yubattilanau min ba'di khaufim amna, akan aku gantikan rasa takut dengan rasa aman. Allah berikan rasa aman untuk menggantikan rasa takut yang ada pada mereka. Lalu untuk terwujudnya ini semuanya yang paling pokok apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka semata-mata hanya beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku sama sekali. Lihat bahwa yang paling dasar, yang paling pokok, yang menjadi syarat utama Allah akan memberikan kekhilafahan, kekuasaan adalah ketika umat ini benar-benar terwarnai dengan gaya hidup muwahidin, gaya hidupnya orang-orang mereka betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mendapatkan dua pelajaran besar dulu yang telah kita sampaikan, yang menjadikan umat ini dalam keadaan terhina. Pada dua peperangan besar, apa ikhwan? Perang Hunain dan perang Uhud. Kalau perang Hunain pelajarannya apa? Hah? Kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin di perang Hunain pelajarannya apa? Apa? Hah? Terus itu letak kesalahannya di mana? Iya, terus letak kesalahannya di mana? Ya, cacat dalam perkara tauhid, akidah. Bahwa lupa yang menentukan segala-galanya Allah Ta'ala. Dan kita ini tanpa pertolongan Allah Ta'ala enggak ada apa-apanya. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jumlah kita yang banyak tidak akan berarti tanpa disertai dengan kualitas. Maka diumpamakan Nabi dengan hutha, ini buih. Sekedar jumlah yang banyak dan tidak ada kualitas akidah tauhidnya, maka ini adalah generasi hutha, yang rapuh, yang sangat rapuh, yang tidak berbobot. Perang Hunain pelajaran terbesar adalah kesalahan dalam masalah akidah. Lupa menyandarkan kepada Allah Ta'ala, berbangga dengan jumlah yang banyak. Sedangkan pada perang Uhud, ikhwan, kesalahan yang fatal di mana? Hah? Ia menyelisih pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini adalah cacat dalam hal ittiba, pengikutan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga poros agama ini tauhid dan ittiba. Cacat pada keduanya akan menghasilkan kehinaan umat sesuai dengan sejauh atau kadar penyimpangan yang mereka lakukan terhadap dua poros ini, poros tauhid dan poros ittiba. Sedangkan di zaman kita ini, ikhwan, penyimpangan kaum muslimin dalam dual ini terlalu sangat banyak. Penyimpangan akidah tauhid dengan merebaknya berbagai macam fenomena kesyirikan, dari fenomena syirik dalam hal rububiyah, fenomena syirik dalam hal uluhiyah, fenomena syirik dalam hal asma dan sifat, ini semuanya ada pada umat ini dan sangat banyak. Maupun penyimpangan dalam perkara ittiba, tenggelamnya umat ini dalam syahwat dan syubhat bid'ah. Syahwat penyimpangan dari ittiba. Jadi penyimpangan ittiba itu bisa syahwat, bisa syubhat, maksiat maupun bid'ah. Dua-duanya penyimpangan dari ittiba. Dan ini faktor yang menjadikan umat ini pun kemudian terhina. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau pernah keliling ke kemah-kemah kaum muslimin. Ketika beliau mendapatkan kemah dan penghuninya menegakkan salat malam, apa katanya? Min huna ta'tin nasr, ya'tin nasr. Dari sini akan datangnya pertolongan. Ketika melewati kemah yang penghuninya semuanya tertidur, enggak menegakkan qiyamul lail, Min huna ta'til hazimah, dari sini datangnya kekalahan. Sehingga kekuatan kaum muslimin ada pada ittiba dan tauhidnya. Tauhid dan ittibanya. Dan dua-duanya ini di tengah-tengah kita kaum muslimin sangat terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Fenomena syirik dan khurafat yang ada di tengah-tengah muslimin. Kemudian fenomena bid'ah, syahwat dan syubhat yang ada di tengah-tengah muslimin. Ini semuanya adalah faktor yang menjadikan rapuhnya kaum muslimin. Ikhwanillah, ketika kita ingin membangun kemuliaan umat, pertanyaannya akidah dulu atau hakimiyah atau kekuasaan dulu? Coba baca. Lewat manakah Islam akan tampil kembali memimpin dunia? Kiai besar Muhammad Qutb menjawab persoalan ini dalam sebuah kuliah yang disampaikannya di Darul Hadis Mekah Al-Mukarramah. Teks pertanyaan ini itu sebagai berikut. Sebagian orang berpendapat bahwa Islam akan kembali tampil lewat kekuasaan. Sebagian lain berpendapat bahwa Islam akan kembali dengan jalan merumuskan akidah dan tarbiyah pendidikan masyarakat. Manakah di antara dua pendapat ini yang benar? Beliau menjawab, bagaimana Islam akan tampil berkuasa di bumi jika para du'at belum meluruskan akidah umat, sehingga kaum muslimin beriman secara benar dan diuji keteguhan agama mereka. Lalu mereka bersabar dan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Bila berbagai hal itu telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, barulah agama Allah Azza wa Jalla akan berkuasa dan hukum-hukumnya diterapkan di persada bumi. Persoalan ini amat jelas sekali. Kekuasaan itu tidak datang dari langit, tidak serta-merta turun dari langit. Memang benar segala sesuatu datang dari langit, tetapi melalui kesembuhan dan usaha manusia. Hal itu lah yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla atas manusia dengan firman-Nya. Dzalika walau yasha'ullahu la tafarra minhum walakin liyabluwa yabluwa ba'dhakum bi ba'd. Walladzina qutilu fi sabilillahi falayudilla a'malahum. Demikianlah apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Karena itu, kita mesti memulai dengan meluruskan akidah, mendidik generasi berikut atas dasar akidah yang benar, sehingga terwujud suatu generasi yang tahan uji dan sabar oleh berbagai cobaan sebagaimana yang terjadi pada generasi awal Islam. Ya. Ajaba ad-da'iyatul kabir Muhammad Qutb al-hada fi muhadaratin alqaha fi daril hadith di Makkah al-Mukarramah. Seorang dai besar Muhammad Qutb, beliau termasuk diantara pelarian dari Mesir ketika Jamal Abdul Nasser membantai yakni Ikhwanul Muslimin, dan banyak yang kemudian lari ke Saudi dan mendapatkan perlindungan di Saudi. Yang musibahnya kemudian mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang kemudian bahkan merusak orang-orang Saudi, sehingga muncul orang-orang yang mereka bangkit gerakan pemikiran khawarij dan penyimpangan-penyimpangan yang mulai tumbuh di kalangan anak-anak muda. Jadilah kemudian banyak yang benar mulai takfiri, kemudian mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran model khawarij. Berkata beliau dalam muhadharah yang disampaikan di Darul Hadith Makkah Al-Mukarramah, wahada nasu soal, nas pertanyaannya begini. Al-ba'du yaqul, sebagian orang mengatakan, innal islama sayaud min kibalil hakimiyah, Islam itu akan kembali jaya dari sisi kekuasaan. Maka orang-orang yang mereka berorientasi seperti ini, yang paling digenjot, yang paling mereka betul-betul usahakan adalah bagaimana bisa menempati pos-pos kekuasaan. Bisa menempati pos-pos ini kekuasaan. Pokoknya target pertama itu menduduki kekuasaan. Sehingga segala upaya yang berkaitan dengan pendidikan, tarbiyah, akidah, itu sesuatu yang diremehkan. Yang paling pokok adalah target-target politik. Target-target politik. Sebagaimana kegiatan sebagian kaum muslimin yang targetnya adalah jabatan, kedudukan, disibukkan setiap waktunya terus berapa puluh tahun sampai sekarang, pokoknya apalagi mau mendekati masa-masa pesta kekuasaan, konsolidasinya fokus kepada meraih kekuasaan. Dan bahkan hampir tidak ada saat-saat yang betul-betul fokus untuk pendidikan, menanamkan nilai-nilai Islam kepada para kadernya. Yang ada rapat, pelatihan, konsolidasi, membangkitkan semangat, kemudian memberikan wacana-wacana politik, kejahatan politik, penyimpangan politik, dan seterusnya. Lupa untuk mendidik mereka dengan pendidikan Islam. Karena targetnya adalah target fokus, yaitu meraih jabatan. Sehingga programnya di alam demokrasi, bagaimana kemudian terus mencari massa, mengumpulkan, bisa mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Karena itu modal kemenangan, mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Yang di sistem seperti ini, ulama yang ilmunya sundul langit sama dengan nilai pelacur yang tidak lulus SD. Satu ulama nyoblos sama dengan nilai coblosannya pelacur yang tidak lulus SD sekalipun. Qanibillah, maka difokuskan bagaimana untuk meraih kekuasaan. Sampai kemudian lupa mengadakan pendidikan tarbiyah kepada ini kaum muslimin, padahal kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala bukan untuk urusan itu, tapi untuk urusan tegaknya akidah tauhid, penghambaan total kepada Allah Ta'ala, baik Anda punya kekuasaan atau Anda tidak punya kekuasaan. Anda menjadi pejabat atau Anda tidak punya jabatan. Maka tujuan pokoknya adalah Anda itu menjadi ahli tauhid sesuai dengan keadaan Anda. Mau konglomerat, mau paling melarat, mau pejabat, mau rakyat jelata. Tugas pokoknya adalah mengabdi, mentauhidkan Allah Ta'ala. Sehingga orang berpandangan seperti ini, maka yang paling utama bagaimana mendidik manusia itu faham tentang Allah, lalu menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala secara totalitas. Tapi lain dengan orang yang mereka targetnya kekuasaan, karena urusannya itu adalah massa, dan banyaknya massa pengikut, karena suara mereka menentukan. Bahkan yang lebih gila lagi, bahwa sampai pada tingkat suara rakyat, suara Tuhan, rakyat yang mana, Tuhan yang kayak apa. Ya kalau rakyatnya umpamanya kayak model Rusia, semuanya komunis, semuanya umpamanya, apa suara komunis, suara Tuhan juga? Ini adalah omongan orang-orang yang mereka menunjukkan betul-betul gak ada akalnya, atau memang betul-betul bodoh total tentang agama. Ikhwani billah, akhirnya segala hal yang dianggap akan melemahkan atau akan membuyarkan masa, akan membuat masa itu kemudian menjadi tidak terkumpul lagi, dihindarkan. Dihindarkan. Makanya pada gerakan-gerakan yang seperti ini dilarang bicara tauhid, syirik, bid'ah, sunnah. Dilarang. Karena hal ini potensi untuk kemudian membuat bubarnya orang. Ikhwan billah rahimani rahimakumullah. Anda sangka kalau Anda sudah pegang kekuasaan, nanti Anda akan bisa langsung perintah berantas syirik, berantas bid'ah, berantas maksiat. Langsung begitu, enggak bisa. Enggak bisa. Anda seandainya ditakdirkan memegang kekuasaan, Anda tidak akan bisa bicara apa-apa lagi. Membicara syirik, sekeliling Anda banyak yang musyrikin. Yang mereka ini masih hatinya dikuasai dengan berbagai macam kesyirikan. Anda yang akan digulingkan dan dibuang. Manusia itu mesti dididik. Mesti hatinya ditanamkan keyakinan yang benar. Dan itu perlu waktu dan itu perlu konsentrasi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal dakwah beliau ketika sedang mendidik umat, lalu beliau ditawari kekuasaan oleh mereka tapi dengan syarat meninggalkan pendidikan akidah tauhid, enggak bisa. Tidak bisa. Karena tujuannya itu bukan dapatnya kekuasaan, tujuannya itu tegaknya tauhid dalam kehidupan manusia. Baik menjadi penguasa atau tidak, baik dia menjadi pejabat atau enggak, kaya atau enggak, ini target yang paling pokok adalah menjadikan manusia itu ahli tauhid. Maka antum punya konsentrasi dakwah apa, konsentrasi target dakwah apapun, mungkin fokus ekonomi, ada yang fokus pendidikan, ada yang fokus yang lainnya lagi, iptek. Tapi yang tidak bisa ditinggalkan, awal pendidikan yang harus diwarnai adalah at-tauhidu. Enggak bisa tidak. Wal-ba'dul akhar yaqul. Sebagian yang lain mengatakan, saya udul Islam antariki tasihil akidah. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Islam akan jaya, akan kembali jaya dengan jalan meluruskan, membenahi akidah umat. Wa tarbiyatul jama'iyah, dan mentarbiyah masyarakat. Wa tarbiyatil jama'iyah, dan mentarbiyah masyarakat. Fa'ayuhuma asah, di antara dua pendapat ini mana yang lebih sahih? Qadimillah rahimani rahimakumullah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan bahwa umat ini ketika tercampak dalam kehinaan, kata Nabi, la yang zi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian, ikhwani billah. Satu, mesti diawali dengan mensosialisasikan ajaran Islam, alias umat Islam harus belajar tentang Islam. Maka gerakan paling mendasar adalah menghidupkan majelis-majelis taklim yang mengajarkan Islam yang sahih, mengajarkan Islam yang benar, mengajarkan Islam yang betul-betul kembali kepada dasar aslinya Quran dan Sunnah, bukan mengajarkan Islam khurafat, bukan mengajarkan Islam yang penuh dengan penyimpangan, tapi mengajarkan Islam yang asli, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, radhiyallahu anhum jami'an. Yang kedua, bahwa dalam pembelajaran Islam, pengenalan Islam sebagai bentuk tarbiyah sekaligus para kaum muslimin, yaitu diawali dengan belajar perkara-perkara dasar Islam, yaitu at-tauhid, akidah tauhid. Maka tidak akan mungkin kita akan bisa menghidupkan Islam tanpa kita belajar Islam, dan belajar Islam diawali dari yang paling mendasar, yaitu belajar mempelajari hal yang berkaitan akidah tauhid yang diajarkan Allah dan Rasul ajarkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini resep dari Nabi. Hatta tarju ila dinikum adalah resep dari Nabi. Adapun kalau mau lebih nurut kepada politikus, pada ekonom, apalagi budayawan, atau juga yang semisalnya, lalu resepnya Nabi ditinggal, ya sudah, kita ini bernabikan kepada siapa? Sesungguhnya Nabi itu kedudukannya di mata kita apa? Nabi itu sekedar simbol tabaruk atau contoh yang harus kita lihat untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Seringnya kita ini hanya Nabiku Muhammad, tapi kalau sudah soal memancangkan pilar-pilar kehidupan, milihnya tokoh-tokoh komunis, tokoh-tokoh sekuler, tokoh-tokoh barat yang kafir, seakan-akan Nabi sekedar hanya ini pengakuan yang kemudian tidak betul-betul diambil sebagai sosok yang menuntun dia menuju kepada kehidupan hakiki yang akan menjadikan dia mulia dunia sampai akhiratnya. Mari kita dengar jawabannya bagaimana. Jawab, min aina ta'ti hakimiyatun hadaddin, hakimiyatu hadaddin fil ardi illam yakun du'atun yusahihun al-aqidah wa yu'minuna imanan sahihan wa yubtalawna fi dinihim fayasbirun wa yujahiduna fi sabilillah fayuhakkam dinullah fil ardi qadiyatan wadihatan jiddan. Beliau katakan, dari mana akan datangnya kekuasaan agama ini di muka bumi seandainya para dai mereka tidak melakukan pelurusan akidah kepada umat ini. Kalau seandainya tumbuh tegak daulah ikhwan, bukan daulah Islamiyah, yang akan terjadi bisa menjadi daulah syirkiyah, daulah syirkiyah, daulah syirik, daulah ini yang menghidupkan bid'ah, bukan daulah yang menegakkan tauhid, menegakkan ittiba, tapi daulah yang mengangkat syiar-syiar syirik, kufur, nifak, bid'ah. Maka tegaknya daulah kayak gini layang fa, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Maka orang yang mereka tidak betul-betul kembali kepada hakikat ajaran Islam, berkutatnya itu mau gonta-ganti pemimpin hanya urusan dunia, kekuasaan dunia dan kekuasaan, gak lari kemana-mana. Kalau tidak memang betul-betul perhatian kepada agama, nanti hanya itu, sekutar itu aja. Karena orang kalau tidak betul-betul hatinya itu untuk dia mendapatkan sukses kampung akhirat, ia hanya konsentrasi dunia. Mau siapapun itu orientasinya akan dunia, nggak kemana-mana, nggak akan ini lebih daripada itu. Bagaimana daulah di muka bumi akan tegak jika para dai-nya tidak meluruskan akidah ini dan sehingga mereka pun tidak beriman dengan iman yang benar. Kemudian umatnya tidak diuji oleh Allah tentang agama mereka sehingga mereka ketahuan siapa yang betul-betul bersabar. Yang membuat orang itu bisa betul-betul bersabar, orang yang bisa membuat orang itu betul-betul beriman dengan iman yang sahih, berawal dari pendidikan akidah. Kalau kita tidak pernah mengenal Allah, ikhwan, bagaimana kita akan punya iman yang benar? Gak mungkin. Maka cara berimannya pun masing-masing menurut kemauannya sendiri-sendiri. Cara mengimaninya Allah, maka sampai nanti pada kesimpulannya, kita ini yang penting niatnya mengimani Allah, adapun ekspresinya bisa macam-macam, gak usah dipermasalahkan. Ini karena memang tidak belajar dari dasar yang diajarkan Allah, baik apa yang perlu kita imani tentang Allah Ta'ala. Demikian juga, orang tidak akan kelihatan, orang tidak akan bisa bersabar kecuali para pemilik akidah. Kalau dia tidak punya akidah tentang yaumul akhir, akidah tentang Allah, dia ingin bertemu dengan Allah, mendapatkan kenikmatan dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan jannah, maka dia akan gampang dibeli dengan dunia. Sangat gampang dibeli. Maka untuk melihat rata-rata para politikus itu semuanya orang yang gampang dibeli. Kalau udah urusan kekuasaan, urusan duit, sudah semuanya fitnahnya ke situ. Makanya penyesalan yang diungkapkan oleh Allah tentang ahlu nar, ikhwan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduh, hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduh, kekuasaanku yang luas telah hancur. Orang fitnahnya sekitar harta kekuasaan. Harta kekuasaan. Sekitar itu. Yang menjadikan hancurnya agama, dia tidak akan bisa bersabar kecuali orang mereka memiliki akidah. Lihat para sahabat yang dididik oleh Nabi dengan akidah tauhid, maka apapun yang berusaha untuk melenyapkan iman dia, enggak bisa. Mereka militan. Wa yujahiduna fisabilillah. Lalu mereka dengan akidahnya, mereka berjihad di jalan Allah. Kalau tidak punya akidah, mau jihad di jalan apa? Jihadnya itu ya hanya pokoknya mana yang diyakini itu paling menguntungkan dia, memberikan keuntungan pada dia. Kalau enggak jihad fisabilillah, ya jihad fisabilit tauhid. Hanya tauhidnya macam-macam. Maka fayuhaqimu dinallah, yang kemudian kalau dia faham tentang agama Allah, dia akan berhukum dengan agama Allah Ta'ala. Fayuhaqimu dinallah fil ardi, dia akan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Kalau orang tidak tahu Islam, enggak faham Islam, maka enggak mungkin dia akan menegakkan Islam. Bahkan yang ada itu Islam itu selalu di singkang-singkang. Kalau pas kampanye itu kayaknya mau menjadi pahlawan yang langsung greng, menjadikan Islam itu kayak nanti sudah bagian praktek. Islam itu dibuang sejauh-jauhnya, disingkir-singkirkan, disingkang-singkang, jangan ada bau-bau agama dibawa-bawa. Itu sudah tahun-tahun kayak gitu, dan Anda bisa lihat sendiri. Dan ini karena umat memang tidak dididik dengan pendidikan Islam, sehingga ditipu terus sama dajjal-dajjal yang berkepentingan untuk mereka mendapatkan dunia. Tapi kalau umat dididik tentang agamanya, paling tidak dia akan faham bagaimana hidup dengan bimbingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadiyatan wadihatan jiddan. Mayatil hakim minas sama, memang kekuasaan tidak akan datang dari langit. Mayang zilu minas sama, tidak akan turun begitu aja dari langit. Wa kullu syai'in ya'ti minas sama, semuanya memang datang dari langit, itu keputusan Allah Ta'ala, lakin bijuhdin minal bashar, tapi dengan juhud, dengan kesungguhan manusia. Artinya perlu ada perjuangan, sebab-sebab yang perlu diwujudkan, sebagaimana para sahabat telah melakukan sebab-sebab untuk kemuliaan Islam, dan diawali dari bagaimana mereka betul-betul ini menegakkan akidah tauhid sampai mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala dengan sebab perjuangan mereka, pengorbanan mereka yang telah mereka lakukan untuk Islam ini, untuk tegaknya akidah tauhid. Wa kullu syai'in ya'ti minas sama'a faradallahu faradahullahu 'alal bashar, Allah telah mewajibkan kepada manusia ini tentang terwujudnya atau menegakkan sebab-sebab kemuliaan tersebut. Walau yasha'allahu lantasara minhum, kalau Allah menghendaki, Allah gampang tinggal ngasih pertolongan, menang bisa. Tapi bukan sunatullah seperti itu. Sunatullah walakin liyabluwa ba'dakum biba'din, tapi sunatullah itu Allah akan datangkan ujian sehingga mereka betul-betul teruji satu dengan yang lainnya, mana yang paling bisa bersabar dengan bersabar di atas agama Allah Ta'ala, sehingga kelihatan orang mereka berkualitas dalam beragamanya. La budda anabda bi tashihil aqidah wa tarbiyati jailin alal aqidah as-sahihah, maka tidak bisa tidak sebuah keharusan kita mengawali meluruskan akidah, mentarbiyah generasi dengan akidah yang benar. Jailun yuktala fasobar al-bala, sehingga akan muncul generasi yang diuji kemudian dia sabar dengan berbagai macam ujian. Kama sabar al-jailul awal, sebagaimana bersabarnya generasi yang pertama dulu. Khawani billah, ini yang perlu kita kembali ingatkan, tegaskan bahwa yang paling pokok untuk persiapkan ini yang terbaik itu berawal dari akidah tauhid, dan bukan dari kekuasaan. Kekuasaan tanpa akidah tauhid hanya akan menjadi daulah komunis, daulah syirik, daulah bid'ah, daulah kufur, daulah yang tidak perhatian akidah tauhid, dan tidak ada gunanya. Adapun ketika memang harus ada daulah, maka bagaimana daulah itu adalah daulah tauhid, dan ini enggak akan mungkin terwujud kecuali dengan pendidikan generasi tentang tauhid itu sendiri. Demikian ikhwan, ada pertanyaan? Tauhid, nanti ada pelajarannya di sini juga, artinya adalah kullu ma tajawasa bil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Tauhid itu semua yang menjadikan para hamba melampaui batas, baik itu yang disembah, yang diikuti, yang ditaati, ini masuk dalam tauhid. Batas kita apa? Tauhid dan ittiba. Semua yang menyeret hamba sehingga menjadi tidak bertauhid dan tidak ittiba itu tauhid. Maka kiai pun bisa menjadi tauhid kalau kemudian menjadikan santrinya itu tidak ittiba kepada nabi, malah nyembahnya kepada kiai, sehingga nurutnya kepada kiai, tidak ittiba kepada nabi, sehingga bisa yang disembah, bisa yang diikuti, penguasa diikuti, tokoh diikuti, penguasa ditaati, ini semuanya bisa menjadi tauhid. Ini atau dengan lain juga ungkapan, tauhid adalah kullu ma'ubida min dunillah wa waradin, semua yang disembah selain Allah dan dia itu ridha. Maka dikatakan tauhid itu jumlahnya banyak, tapi gembong-gembongnya satu iblis, kedua yaitu hakim yang merubah-rubah hukum Allah dan perbuatan berhukum dan hukum selain Allah Ta'ala. Yang ketiga, para dukun, para normal yang mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Yang keempat, ini orang yang mereka disembah, dan dia ridha dengan penyembahan manusia kepada dirinya. Yang kelima, ini orang yang mereka menggerakkan manusia untuk menyembah dirinya. Walaupun gak ada yang menyembah, kalau dia menggerakkan manusia untuk menyembah dirinya, maka dia tauhid. Ada yang nyembah atau enggak, maka dia tauhid. Kalau tadi dia disembah manusia, lalu dia ridha, mungkin dia enggak menggerakkan manusia menyembah dirinya, tapi manusia nyembah dia, lalu dia ridha dengan penyembahan manusia, maka dia juga menjadi tauhid. Tauhid yang paling pokok, syaitan, iblis. Karena iblis yang menjadi otaknya manusia untuk menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Apa hukumnya mempelajari ilmu perpajakan secara khusus untuk mempelajari, untuk memperoleh sertifikasi keahlian, sedangkan hukum macam ini? Ya, intinya Nabi kita mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang itu, dia meninggalkan apa yang tidak manfaat, yang kira-kira tidak manfaat buat Anda berkaitan dengan dunia dan akhirat Anda, meninggalkannya termasuk tanda kebaikan Islam seseorang. Waktu kita terbatas, hidup kita juga terbatas, amal kita berpacu kita dengan waktu, maka hendaknya orang bisa memprioritaskan amal-amal yang bisa membuat dia memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, dan jangan sampai membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, karena waktu modal yang paling pokok. Wallah demikian ikhwan. Allah taala alam. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, salah satu ciri Khawarij yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, yaitu tentang memberontak kepada penguasa. Hari ini sebagian Muslim itu, mungkin kita sama-sama tahu lah ya, di media ada sebagian orang yang dikatakan ulama itu mengajak, bahkan bunyi ajakannya adalah kritik-kritikan yang sifatnya provokatif. Apakah hal yang demikian itu termasuk benih-benih Khawarij? Ya, pokoknya apa yang menjadi ciri Khawarij kemudian orang pakai, berarti dia punya tanda-tanda Khawarij. Apakah Khawarij murni atau Khawarij dia hanya ketemplean sebagian ciri Khawarij? Al-bidak masa lalu dengan masa sekarang ini, kadang al-bidak zaman sekarang itu menampung berbagai macam pemikiran al-bidak masa lalu. Dalam takfir Khawarij, dalam pemikirannya Mu'tazilah, dalam suluknya Sufi, umumnya ditampung semuanya, sehingga mengumpulkan berbagai macam kesesatan yang bisa memuaskan dia, mana kira-kira dianggap cocok. Sehingga intinya, fahami pemikiran al-bidah, dan orang yang punya pemikiran seperti itu, ya berarti dia paling tidak terpengaruh dengan pemikiran al-bidah tersebut. Sehingga yang harus kita betul-betul fahamkan diri kita adalah bagaimana jalan yang hak. Kalau kita mengikuti jalan yang hak, maka kita akan selamat dari berbagai macam kebatilan-kebatilan yang ada. Maka ketika para sahabat dijelaskan Nabi tentang berbagai macam firaqud dhalah, ada 70 sekian, para sahabat enggak mau pusing dengan 70 sekiannya yang ditanyakan Nabi, yang selamat yang kayak apa ya Nabi? Nabi jelaskan yang selamat adalah al-jama'ah ma'ana ali washabi. Sudah cekal yang ini, maka dia selamat dari semua yaitu firaq yang ada. Demikian ikhwan, kita tutup, mudah bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.